kita merasakan tentang ada tidur, berbaring, duduk, dan seterusnya. Hadis terakhir tentang doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Al-Bakar bin Azim. Allahumma as'alatu nafsi ilaih, wajjatu wajji ilaih, dan seterusnya. Berjalan tidur. Al-Bakar bin Azim mengganti salah satu lafad yang diajarkan oleh Nabi dengan lafad yang lebih bagus. Itu lafad Nabi diganti dengan lafad Muhammad Rasul, lebih bagus, lebih baik. Tapi Nabi tidak membolehkan. Dari sini kita tahu bahwa doa-doa, apalagi ibadah yang dicontohkan oleh Nabi, tidak boleh diganti, walaupun lebih bagus, walaupun lebih baik. Kita lanjutkan 816. وعن عائشة رضي الله عنها قال dari Aisyah semoga Allah meridainya, dia berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat min al-lail, tidak dikatakan salat lail tapi salat minal lail. Dari sini menunjukkan bahwa salat malam tidak boleh sepanjang waktu. Ada min di sini lit tab'i sebagian. Maka salat sepanjang malam tidak diperbolehkan. Salat itu min itu sebagian. Fatuhur satul iman, anna taubatu minal iman, sebagian. Al-hayatu minal iman, sebagian. Sebagian dari malam. Yang terbaik sepertiga yang akhir. Khusus bulan Ramadan boleh sepertiga yang awal. Kan malam itu dibagi tiga. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Misalnya di kita ini 12 jam, maka 4, 4, 4. Lalu 9 jam, malamnya 9 jam di negeri barat misalnya, maka 3 jam, 3 jam, 3 jam. Tiga jam terakhir itulah yang paling bagus. Bukan 9 jam, bukan 6 jam, tapi cukup 3 jam yang terakhir. Itu yang terbaik. Kata Aisyah, Nabi solat malam hingga asyrata rakaat, 11 rakaat. Ini ucapan Aisyah, sahabat yang paling tahu tentang solat malam Nabi. Mengalahkan Abu Bakar, Ali, Zubair, Urha. Karena Nabi solat malam di mana? Di masjid atau di rumah? Di rumah. Tentu orang rumah beliau yang paling tahu. Istri-istri beliau yang paling tahu. Dalam hal ini, istri beliau yang paling muda, yang paling beliau cintai, salah kerja, dan yang sangat cerdas, mengatakan bahwa Nabi solat malam itu 11 rakaat. Yeah. Bagaimana ucapan Aisyah ini dikalahkan oleh ucapan seseorang yang bukan sahabat? Tentu tertolak. Tertolak. Walaupun itu Imam Syafi'i, walaupun itu Imam Bukhari, walaupun itu Syekh Ibnu Baz dan Utsaimin mengatakan boleh lebih dari 11. Aisyah mengatakan 11. Bagaimana? Tentu akan menenterakan hati kita dengan mengikuti ucapan Aisyah radhiyallahu anha. 11. Ya. Dan ketika Aisyah menyampaikan hadis ini, tentu didengar oleh Ibn Abbas, Abu Hurairah, Anas bin Malik, semuanya dia. Tidak ada yang membantah ucapan Aisyah. Ya. Adapun riwayat bahwa Umar melaksanakan 23 ini didhaifkan oleh Imam Ahmad, didhaifkan oleh para imam min hadis. Fa'idha tola al-fajr, apabila fajar terbit tanda bahwa apa? Malam sudah habis, siang datang. Itu terbitnya fajar, bukan terbit matahari ya. Jadi siang tidak diawali dengan terbitnya matahari. Lihat, siang diawali oleh terbitnya fajar. Ya, kalau hilangnya siang, ya, siang dikatakan hilang ketika matahari tenggelam. Ya, tapi ketika matahari terbit bukan tanda datangnya siang. Tanda datangnya siang adalah terbitnya fajar. Dan fajar ada dua, fajar shadiq dan fajar kadzib. Fajar yang benar dan fajar yang tidak benar. Fajar bohongan. Mana dulu? Yang benar apa yang tidak benar dulu? Yang tidak benar dulu. Yang tidak benar itu fajar kadzib. Fajar yang tidak benar itu seperti para imam mengatakan, bahkan berdasarkan penjelasan Nabi, seperti ekor serigala memanjang. Ya, ini dengan keadaan di mana tidak ada lampu sama sekali. Kalau ada lampu, apalagi listrik di mana-mana, agak sulit. Ya, dalam keadaan di mana tidak ada lampu seperti zaman Nabi, atau kita di tengah laut menghadap ke timur, lalu ada garis kan belak masih ya, belak tidak ada bulan, belak bulan. Nah, tiba-tiba ada garis memancar cahaya seperti ekor serigala. Itulah fajar kadzib. Fajar bohongan. Dan fajar itu lama-lama akan hilang, gelap lagi. Maka fajar seperti ini disebut oleh Nabi sebagai fajar yang tidak benar. Maka masih boleh sholat malam, masih boleh makan sahur, belum boleh sholat subuh. Nah, nanti akan muncul fajar yang shadiq, yang benar, yaitu muncul cahaya dari arah timur. Sekali lagi, ini kita sampaikan bahwa lampu-lampu listrik, ya, dengan lampu listrik tentu sulit karena jam 3 malam, jam setengah 4 malam kita menghadap ke timur sekarang ini, ya, ada cahaya apa tidak? Ada cahaya apa tidak? Ada lampu di mana-mana, ya kan? Kecuali di tengah malam, di tengah laut, gelap segelap-gelapnya. Nah, tiba-tiba muncul cahaya, dan cahaya ini tidak berupa garis, tapi menyebuah. Akhirnya menyebuah sampai menerangi gunung, bukit, jalanan, dan akhirnya terang. Itulah fajar shadiq. Dan itu yang menjadi patokan bahwa subuh telah tiba, malam telah hilang. Ya. Nah, ketika terbit fajar, itu fajar shadiq. Shalla rak'atain khafifatain. Beliau sholat dua rakaat yang ringan. Salat apa kira-kira? Salat malam bukan? Tentu bukan. Karena sudah bukan malam lagi. Salat tahajud bukan, salat witir bukan. Salat apa kira-kira? Salat qobliyah subuh. Bukan salat sunat fajar yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin keliru. Ini qobliyah subuh atau disebut salat sunat fajar boleh. Tetapi harus dipahami ini qobliyah subuh. Salat qobliyah subuh disebut juga salat qobliyah fajar. Pada hari ini sebagian kaum muslimin beranggapan sebelum terbit fajar, sebelum subuh itu ada salat dua rakaat namanya salat sunat fajar. Ini yang keliru. Keliru. Ketika fajar belum terbit, tidak ada salat kecuali salat malam, tahajud atau witir. Maka di sini adalah salat qobliyah subuh yang pahalanya lebih baik dari dunia seisinya. Rakaatan qoblal fajri baik dari dunia wabatina. Dua rakaat sebelum salat fajar, dua rakaat qobliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya. Nah, ini sekaligus dalil bahwa salat qobliyah nunggu masuk waktu apa nunggu ada. Salat qobliyah, qobliyah subuh, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, qobliyah subuh, nunggu ada apa nunggu masuk waktu? Jawabnya nunggu masuk waktu. Ada enggak ada, kedengaran adzan atau tidak, kalau antum yakin bahwa subuh sudah masuk, salat qobliyah subuh. Pada dalil ini, fa idza tala'al fajr, ketika fajar terbit, bahkan Nabi salat qobliyah subuh. Tidak dikatakan oleh Aisyah ketika Nabi mendengar azannya Ibnu Ummi Maktum, maka Nabi sholat qobliyah subuh. Tidak. Azan tidak ada, kalau waktu sudah masuk, sudah boleh sholat qobliyah. Ya. Masuk masjid, sedang azan, atau bahkan belum azan, tapi antum yakin, waktu sudah masuk, lihat matahari, atau bahkan jadwal sudah lewat, bolehkah sholat qobliyah? Boleh. Walaupun sedang azan, walaupun bahkan belum ada. Thumma taja'a ala syikkihil aiman. Ini salah satu sunnah yang hampir hilang, dihilangkan oleh kaum muslimin. Ya, sekiranya jarang dari kita yang mengamalkan sunnah ini. Setelah sholat dua rakaat qobliyah subuh, ngapain Nabi? Berbaring ke sebelah kanan. Berbaring ke sebelah kanan. Ya. Sampai kapan? Hatta yaji al-muadzin fayudzinahu. Sampai datang muadzin mengumumkan, memberitahukan kepada beliau bahwa jemaah sudah siap atau menawarkan kepada Nabi apakah boleh qomat sekarang. Ya. Nah, dari sini keluar hukum bahwa muadzin qomat harus dengan izin, harus dengan izin imam. Adapun azan tidak. Azan hubungannya dengan waktu. Imam tahu atau enggak tahu ketika masuk waktu, dan muadzin lebih tahu tentang waktu daripada imam. Pada dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengatakan kepada Bilal, kapan datang waktu salat ya Bilal? Arina bisalat. Gembirakan kami dengan salat. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika tiba waktu salat, gembira salat. Ya. Dan Nabi seringkali bertanya kepada Bilal, kapan datang waktu sholat? Ya. Adapun qomat dan dia, Bilal yang minta izin kepada Nabi, mau qomat kapan? Maka ketika Nabi pernah pada satu ketika berbincang-bincang dengan seseorang panjang sampai para sahabat menunggu qomat sholat isya sampai terkantuk-kantuk, bahkan banyak dari mereka yang mendengkur tidur sambil duduk, Bilal tidak berani qomat sampai Nabi mengizinkan. Hampir tengah malam baru selesai Nabi, dan Nabi memuji tidak ada di muka bumi ini orang yang menunggu sholat seperti kalian, tidak ya, dan bangga berbahagia orang-orang yang duduk di situ menunggu Nabi siap mengimam. Sambil menunggu Bilal datang minta izin, Nabi berbaring ke sebelah kanan. Ya, dan apa yang dilakukan oleh Nabi ini, menurut beliau, menurut saya sendiri, bagian dari sunnah. Bagian dari sunnah. Ya, dan ini ditinggalkan oleh muslimin. Dan mungkin kita bisa mengamalkan jika kita berdekatan rumah kita dengan masjid, kita bisa berbaring menunggu qomat. Ya, kalau jauh itu agak sulit. Ada satu daerah, jadi ya, mereka berbaring di masjid. Ya, saya kira ini butuh dari. Saya melihat beberapa orang berbaring gitu, sambil menunggu qomat itu. Saya dalam berbaringnya ini, mereka mengucapkan kalimat-kalimat bina. Allahumma jibri, ya, Allahumma robba jibri, mabikai, isrofi, robba muhammadi. Saya kira ini butuh dari untuk mengamalkan ucapan ini. Nabi tidak mengucapkan apa-apa, hanya berbaring saja. Kecuali zikir wirid yang umum atau sambil merojaan ayat-ayat Al-Quran tentu pun. Tetapi dikhususkan baca ini tentu tidak pun. Kalau tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melakukan di masjid. Beberapa orang melakukan ini butuh dari. Karena para sahabat tentu akan melakukan yang seperti itu, ya kan? Kalau di masjid. Ibn hadis salatul layli ahada asyara rakaatan la ziyadata 'alaiha. Salat malam itu 11 rakaat, tidak boleh lebih. Bahkan sahabat mengatakan barang siapa yang salat malam atau tarawih lebih dari 11, dia seperti salat sunat zuhur 5 rakaat. Ya. Tegas beliau dalam hal ini. Karena apa yang dicontohkan oleh Nabi tidak boleh kita tambah. Ya. Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Apapun yang dicontohkan oleh Nabi, ambil, ikuti. Jangan melebihi dari itu. Bahala walladhi wadibun alihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dilakukan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi dan diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ya. Bahkan riwayat yang mengatakan bahwa Umar melakukan 23 rakaat dan itu didhaifkan oleh para imam, salah satunya Imam Malik tadi. Ada riwayat lain bahwa Umar menyuruh Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab untuk mengimami sholat tarawih berapa? 11 rakaat. 11 rakaat. Ya. Kadang habis isya, kadang tengah malam, kadang yang terbaik yaitu sepertiga malam yang akhir. Silakan pilih. boleh. Dan itu kebijakan imam. Jika imam mengatakan nanti kita terawih habis sisa, nah, semuanya mengikuti. Yang mau, yang tak mau, tak apa-apa, kan bawa wajib ini. Jika imam mengatakan nanti kita salat terawih tengah malam, maka ya semuanya sami'na wa ta'ana. Bagi yang mau, tidak mau, ya tak apa, tidak wajib. Atau imam mengatakan nanti kita salat terawih sepertiga malam yang akhir sebelum sholat, maka semua sami'na wa ta'ana. Bagi yang mau. Ya. Adapun imam mengatakan untuk mengakomodir ke jamaah masing-masing yang mau habis isya silakan, ini ada imamnya. Yang mau sepertiga malam silakan, nanti juga ada imamnya. Nah, ini yang tidak pernah ada dicontohkan oleh para sahabat, tidak pernah. Ini kan ibadah, nunggu contoh dari Rasul dan para sahabat. Mana contoh dari Rasul dan para sahabat dalam satu masjid salat tarawih dua kali? Ya, pilih salah satu. Sepertiga malam yang awal silakan, sepertiga malam yang tengah silakan, sepertiga malam yang akhir silakan. Satu saja, tidak dua kali. Ini kan ibadah. Tidak boleh mengatakan ya apa salahnya. Ya, nanti apa salahnya salat subuh tiga rakaat? Apa salahnya melipat jumroh 10 kali? Kan enggak ada larangan. Nah, begitu juga tidak ada larangan. Tetapi tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Ya, satu masjid dua kali. Ya. Ini kita harus berpegang kepada dari ini. Tidak boleh kita berpegang kepada Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram melakukan seperti ini. Masjid yang paling sunnah di muka bumi. Ya, dan Masjid Nabawi melakukan. Tapi kita berpegang kepada dari ini. Bahwa dalil segalanya, tidak boleh kita mengatakan kan di sana banyak ulama, masa ulama tak tahu, ya sama dengan kita. Kan di Indonesia ini ada MUI, ada ulama, masa tak tahu kalau tadilan itu bid'ah, kalau maulid itu bid'ah, dibiarkan saja, kan jadi sama kayak gitu ya kan. Tidak bisa, dalil adalah Allah, wafal Rasul, ala khabar sahabat, jangan dimentahkan lagi. Kita dimentahkan kan di sana ada Sabin Bas, di sana saya Syaikhul Samin, masuk diam aja kalau itu salah. Ini kan jadi mentah lagi, manhajnya jadi enggak matang lagi. Yang tidak pernah salah hanya qala Allah wa qala Rasul al-fahmi sahabat. Ya, jangankan saya bebas dan saya ini, Imam Syafi'i pernah salah, bahkan Abu Bakar dan Umar pernah salah. Ya, maka kita harus berpegang pada manhaj yang akhir. Patokan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Bukan Masjidil Haram, bukan Masjid Nabawi. Tidak ada satu pun dalil yang mengatakan ikuti Masjidil Haram, ikuti Masjid Nabawi. Tidak ada. Yang ada atiu Allah, atiu Rasul. Ya, ikutilah aku dan para sahabatku. Ya. Amma salat al-fajr laha sunnatun wa hiya qablaha. وَمَنْ فَاتَتْهُ حَتَّى صَلَّى الْفَرْضَ صَلَّاهَا بَعْدَهَا. Salat fajar itu ada sunahnya. Salat fajar yang dimaksud salat, salat fajar yang dimaksud salat subuh. Salat fajar itu salat subuh. Maka salat sunat fajar apa tadi? Qobliyah, subuh. Dan Al-Quran mengatakan inna salat al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan atau salat fajar itu disaksikan. Apa yang dimaksud? Salat subuh disaksikan oleh dua kelompok malaikat. Malaikat siang sudah turun, malaikat malam belum naik. Bertemu ketika kita kaum muslimin berjamaah salat subuh. Nah, disebutkan di situ Quran dan fajri, salat fajar. Jadi maksud salat subuh berarti salat sunat fajar qobliyah subuh. Dan barang siapa yang ketinggalan karena datang ke masjid sudah qomat, tidak sempat qobliyah subuh, maka boleh dilakukan setelah salat subuh. Jika dilakukan menunggu matahari terbit, ini lebih baik. masjid tidak keluar dari masjid, ya hadis yang tentang haji dan umrah. Karena syaratnya sholat dua rakaat. Sholat apa saja? Dan kaidahnya memang seperti ini. Ibadah sunat manapun yang kita ketinggalan, maka boleh kita lakukan kapan saja ketika kita sempat. Maka Nabi pernah sholat malam di waktu duha. Nabi pernah sholat subuh, matahari sudah terbit. Rasul pernah sholat ba'diyah dhuhur setelah sholat asar. Ini menunjukkan apa? Seluruh ibadah yang belum bisa kita lakukan pada waktunya, boleh kita lakukan ketika waktu itu sudah lewat. Yang ketiga, sunniyatul ittijai qabla salatil fajr. Disunahkan berbaring sebelum solat fajar, sebelum solat subuh, menunggu solat subuh. Para ulama mengeluarkan hikmah apa? Untuk menutupi tanda ketaatan. Karena kalau kita bisa menutupi ibadah-ibadah sunat kita, tutupi. Ya, baca Al-Quran, mohon ampun kepada Allah sambil menangis, zikir, wirid. Kita bisa tutupkan, kita bisa sembunyikan ibadah ini. Sembunyikan, jangan dihadapan kaum muslimin. Gitu. Kecuali yang tidak bisa sholat berjamaah, haji, umroh, jihad, sholat jumat, gak mungkin kita bisa sembunyikan. Gak usah sembunyikan. Jangan seperti orang tarekat-tarekat sufi menyembunyikan sholat duhur, asar, bahkan tidak berjamaah biar gak pada tahu. Ini sesat. Gak usah disembunyikan sholat duhur, asar, maghrib, isya, jumat. Gak bisa sholat hari raya, tidak bisa disembunyikan. Adapun yang bisa disembunyikan, baca Al-Quran, mohon ampun kepada Allah sambil menangis, sholat malam, ya, sholat qobliyah ba'diyah, kalau yang bisa, ya, silakan sembunyikan. Termasuk tanda-tandanya, sholat tahajud plus witir 1.5 jam atau 2 jam, ya kan? Habis itu nggak tidur, habis itu ikut berjamaah sholat subuh. Biasanya ada tandanya, ya, ngantuk-ngantuk, ya. Orang akan lihat, wah ini panjang benar sholat malamnya, ya. Ini ngantuk-ngantuk, ya kan? Nah, gitu. Maka biar tanda ini hilang, maka tidur dulu, mungkin 5 menit, mungkin 7 menit. Ya, sambil menunggu subuh tidur dulu. Nah, setelah itu seger, maka sholat subuh tidak ngantuk-ngantuk, ya kan? Jadi tanda bahwa dia sudah sholat lama, sholat malam lama, hilang tandanya. Nah, ini salah satu hikmahnya. Karena sunnah bagi kita menyembunyikan ibadah yang bisa kita sembunyikan. Ya. Yang terakhir, khurujul imami lissalati idza istama'a an-nas. Imam itu keluar untuk mengimami salat setelah makmum para jamaah siap berkumpul. Ya. Jadi disunahkan imam itu datang terakhir salat qobliyah di rumah. Ini sunnah apabila memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, ya tidak apa-apa. Ini bukan hanya dalam sholat Jumat. Sholat Jumat jelas Nabi keluar sholat Jumat setelah masuk waktu atau setelah jamaah berkumpul, walaupun belum masuk waktu. Nabi langsung menuju mimbar, tidak sholat tahiyatul masjid, langsung berdiri di anak tangga kedua. Beliau memberikan salam, langsung beliau duduk. Ya. Kemudian azan. Selesai azan, beliau khutbah. Ya. Apakah hanya Jumat? Ternyata tidak. Salat lima waktu pun seperti itu. Jadi jika bisa, imam itu keluar setelah jamaah berkumpul. Artinya terakhir, imam siap. Oh. Bukan setelah ada tanda. Ini ada tanda apa-apa. Nah, imam berseluar. Ini imam disuruh patuh sama apa-apa. Mestinya imam jangan mau tunduk sama apa-apa. Imam jangan komat. Oh, nanti dulu, nanti dulu. Nah, sekarang ini. Ini kan banyak institusi. Imam sudah siap, jemaah sudah siap, yang sholat sudah enggak ada, tapi belum ada apa-apa titik-titik, ya belum khutbah, ya. Itu. Sebaliknya sudah ada apa-apa titik, langsung khutbah. Ingat-ingat, ini imam mana? Nah, ini kan jelek sekali, ya kan? Bagaimana ini? Sudah khutbah, imam belum ada. Bid'ah memang gitu terus. Tambah lagi. Berbeda dengan sunnah. Semakin sedikit. Kecuali bagi orang yang berilmu, yang terus mempelajari kembali pada sunnah. Yang tidak, maka sunnah itu semakin hilang. Bid'ah semakin banyak. 10 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu belum ada ini ya, baru beberapa tahun yang lalu, mungkin 2, 3, 4 tahun yang lalu. Kita lanjutkan 817. Wa'an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam إذا أخذ متجعه من الليل. Hudzaifah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbaring siap tidur di malam hari, wada'a yadahu tahta khaddihi, beliau meletakkan tangan kanan beliau berarti ya, di bawah pipi beliau, untuk pipi yang kanan, tangannya di bawah pipi beliau. Kemudian beliau berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya, yang tersebar di masyarakat terbalik. Ya, Allahumma bismika ahya wa amut. Ini yang sahih. Walaupun ada riwayat seperti itu, tapi ini lebih sahih. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Apa mati yang dimaksud? Apa mati yang dimaksud? Tidur. Ya, nanti akan kita ketahui setelah ini. Ya. Wa idza istayqadha. Bacaan ini tidak menafikan bacaan sebelumnya. Ya, tidak menafikan bacaan yang kemarin, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Tidak menafikan. Jadi boleh pakai ini, boleh pakai ini, boleh dua-duanya dan seterusnya. Sebagaimana doa ketika sujud kan banyak. Bukan hanya subhanallah bira'ala, ada subuh mukudus, ya. Subhanallah Allahumma firli dalam ruku, bukan hanya subhan rabbil adzim, doa kita bukan hanya kabiro, bukan hanya Allahumma barik laini, kan banyak. Semuanya dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama ya Allah, aku mati dan aku hidup. Mati yang dimaksud tidur. Ya. Dengan nama ya Allah, aku tidur dan aku terjaga. Maksudnya ini. Tetapi dikatakan aku mati dan aku hidup. Kan kemarin sudah kita bahas. Tidur adalah saudaranya mati. Ada persamaan antara tidur dengan mati. Persamaannya di mana sudah kita bahas. Wa idza staiqad, dan jika Nabi bangun dari tidurnya, beliau mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kami. Nah, lihat. Ya. Apa yang dimaksud mati di sini? Tidur. Apa yang dimaksud hidup di sini? Bangun. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan aku setelah menidurkan aku. Itu maksudnya. Tapi kalimatnya menjadi hidup dan mati. Mati dan hidup. Wa ilaihi nusyur, dan kepada Allah kita akan kembali. Ya, kalau yang dimaksud mati, hidup-hidup mati, ya kalimat ini sia-sia. Ya kan? Wa ilaihi nusyur kan mati. Akan kembali, akan dikumpulkan di hadapan Allah. Ya, waktu Bukhari dari sini sahih dari Imam Bukhari. Fikul hadis min as-sunnati 'inda al-ittijah 'ala shikl al-yamin أن يضع العبد يده اليمنى تحت خده الأيمن. Di antara sunnah ketika tidur adalah tidur berbaring ke sebelah kanan. Kemudian bukan hanya itu, ada tambahan lagi. Berbaring ke sebelah kanan, tangan sedapa, kan bisa ada. Berbaring ke sebelah kanan, tangan lurus ke bawah, kan bisa aja. Ya. Nah, ini tidak, masih ada satu lagi. Berbaring ke sebelah kanan dengan meletakkan tangan kanan di bawah apa tadi? Pipi. Pipi yang mana? Ya, pasti pipi yang kanan. Ya. Pipi yang kiri gimana? Ceritanya susah. Ya. Pipi yang kanan. Ini kan makna-makna seperti ini mutabadir. Ada makna-makna seperti ini. Tidak perlu kita bertanya mana dari pipi kanan, bisa saja pipi kiri kan. Nah, ya. Jadi ada hal-hal yang makna mutabadil. Gitu. Seperti memberi syarat, Nabi memberikan syarat dengan jarinya. Ini makna mutabadil, memberi syarat itu seperti ini. Ya, mari kita bahas Nabi sholat duduk gitu kan. Kemudian ucapan Aisyah, malam itu aku kehilangan Nabi. Aku terbangun malam-malam, aku kehilangan Nabi. Nabi di mana? Tak tidur bareng bersama Nabi. Begitu terbangun, Nabi enggak ada. Lalu aku meraba-raba karena memang gelap. Aku meraba-raba. Ternyata telapak tanganku menyentuh apa? Telapak tangan kananku menyentuh kedua telapak kaki Nabi yang sedang sujud. Ini makna mutabadir yang harus bisa segera disimpulkan, bahwa ketika Nabi sujud, telapak kaki kiri dan kanan ditempelkan, dirapatkan. Mana makna mutabadirnya? Yaitu tadi. Telapak tidak ditempelkan agak berjauhan sejengkal misalnya ya, tentu Aisyah akan mengatakan telapak tanganku menyentuh salah satu telapak kaki Nabi. Ya. Nah, ini salah satu hikmah kenapa Al-Qur'an Sunnah dalam bahasa Arab. Ya. Sebab dalam bahasa Indonesia misalnya aku menyentuh telapak kaki Nabi, begitu doa. Tidak lazim salah satu atau dua-duanya. Tidak lazim kan? Kalau dalam bahasa Arab sebut salah satu telapak kaki Nabi, kedua telapak kaki Nabi. Ini betul-betul orang Arab kalau bicara itu rinci ya. Bicara itu rinci. Kalau kita tidak, aku menyentuh kaki beliau. Bagian mana? Bagian yang mana? Ya. Dalam bahasa Arab rinci. Yang kedua, jawazu idlakil mauti ala naum. Nah ini bolehnya memakai lafaz mati padahal yang dimaksud apa? Tidur. Yang dimaksud tidur, tapi yang keluar dari mulut mati. Ya. Dengan namamu ya Allah aku tidur. Tapi bukan tidur, dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Ini pun kalau bahasa kita mungkin tidak lazim ya. Di mana bapakmu mati ya. Tidak lazim. Padahal yang dimaksud tidur, tidak lazim ya. Dalam bahasa Arab bisa. Fa innahu al-mautatu sughra. Karena tidur itu mati, mati yang kecil. Nah, sekali lagi sifatnya sama. Sama-sama tidak mendengar apa-apa, tidak melihat apa-apa, tidak merasa apa-apa. Dan yang goib yaitu sama-sama ruhnya berada di genggaman tangan Allah. Orang yang mati ruhnya berada di genggaman tangan Allah. Begitu juga orang yang sedang tidur ruhnya juga berada di genggaman tangan Allah. Wa dzalika li adami ta'alluqi ar-ruh bil jasad wa ittisaluha bihi ittisalan juz'iyan. Itu tadi ya, sama dengan mati yaitu sama-sama tidak adanya roh di jasadnya. Ya, dari sini kita tahu bahwa roh itu bukan nafas, bukan darah, bukan detak jantung, bukan semuanya bukan. Karena ketika kita tidur itu darah mengalir, jantung berdetak, paru-paru segala macam kan tidak ada beda. Tapi rohnya tidak ada, ada di genggaman tangan Allah. Maka tidak bisa dihubungkan antara jantung dengan kematian, apa dengan roh ya. Jantung berhenti berdetak berarti roh sudah tidak ada. Paru-paru sudah tidak bernafas lagi berarti roh sudah tidak ada. Tidak bisa. Tidak bisa. Buktinya apa? Berapa banyak orang yang jantungnya berhenti berdetak, nafas juga sudah tidak ada. Habis itu ada lagi, ya kan? Karena kematian ini hubungannya dengan roh, bukan dengan jantung, bukan dengan paru-paru, nafas dan macam. Kemudian, Allah Taala huwa al-mutasarrif fi hadha al-qawl la ahada siwa. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang mengatur jagat raya alam semesta ini. Tidak ada yang lain kecuali Allah yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur semuanya Allah. Ya, makhluk yang diatur. Apa yang bisa dilakukan oleh kita makhluk? Merencanakan, mengusahakan, ya, kemudian kemudian berdoa, berusaha. Adapun hasilnya Allah yang menentukan. Yang terakhir, al-'abdu yahmalu Allah 'ala kulli 'amal. Seorang hamba itu mestinya selalu memuji Allah dalam segala keadaan. Mau tidur, memuji Allah. Bangun tidur, memuji Allah. Ya, mendapatkan nikmat, memuji Allah. Mendapatkan kesusahan, musibah, memuji Allah. Maka ada kalimat, ketika kita tertimpa musibah, alhamdulillah ala kulli hak. Alhamdulillah ala kulli hak. Ini kalimat biar disunahkan kita baca ketika kita mendapatkan penderitaan, musibah. Ya, alhamdulillah ala kulli hak. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Ya, ya, itu saja pengumuman. Tidak ada soal jawab. Ya, kita